قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمت يا صفية عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا شرح قوله وفيه أي في صحيح البخاري درس قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وهو دوسي من فضلاء الصحابة وخفاضهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 70 أو 89 وهو ابن 78 سنة قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح من روايته ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا قوله حين أنزل minum dulu. Kalau orang tua emang begitu biasanya. Terus qaluhu hina anzalallahu alaihi. Apa? Hina anzalallahu alaihi. Nah. Ada nih? Iya. Ada. Iya, ada. Wa andhir ashirataka al-aqrabin. Ashiratur rajuli hum banu abihi al-adnauna au qabilatuhu li'annahum ahaqqun nasi bibirrika wa ihsanuka ad-duniawi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara wa qad amarahullahu ta'ala aidan bin nadarati al-amati kama qala ta'ala itundiru qamma undir aba'uhum fahum ghafilun. Baik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Syekh Buah Gila bisa dicek gak? Saya khawatir ini gak masuk di ceknya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa fihi an Abi Hurairah qala, masih dalam fihi disebutkan tadi di syarah ay fi sahih al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu bangkit berdiri, hina anzalallahu alaihi, ketika Allah turunkan sebuah ayat pada beliau, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat engkau. Ya, maka beliau berdiri, qol, beliau bersabda, ya ma'syara Quraisyin, beliau panggil suku beliau, wahai orang Quraisy, au kalimatan nahwah an-nahwah, atau kalimat yang semisalnya, ya, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian, artinya apa, tebuslah diri kalian dari siksa Allah, ya, belilah diri kalian dari siksa Allah dengan mentaati Allah, memurnikan tauhid kalian pada Allah, gitu maksudnya. La ughni ankum minallahi syai'ah, aku tidak dapat menyelamatkan kalian sedikit pun. Nah, ini maknanya. Ya Abbas sebenarnya Abdul Muttalib. Nah, itu tadi ya, kelirunya ada banyaknya di badalnya ya. Perhatikan, Abbasu itu kan munada. Ya. Dia munada. Munada mufrad alam. Ya. Maka dia itu ya, mabni ala dam fi mahalli nasbin. Nah, Ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini dia munada. Mudof, ya, munada mudof, berarti dia itu mabni, abu dia mansub, ya mansub, berarti badalnya ibna, begitu. Ya Abbas sebenarnya Abdul Muttalib, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, launi angka minallahi syai'ah, aku tidak dapat menyelamatkan kau dari Allah sedikitpun. Ya Sofia ta'amata Rasulillah, wahai Sofia bibinya Rasulillah, launi anki minallahi syai'ah, aku enggak bisa nyelamatin kau sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku hartaku, masyikti, apa yang kau inginkan, namun launi anki minallahi syai'ah, aku enggak bisa menyelamatkan kau sedikit pun dari Allah. Ya launi, aku tidak berguna untukmu dari Allah sedikit pun. Ya kalau terjemahin bebas, aku enggak bisa menyelamatkan engkau dari Allah sedikit pun. Ya. Syarhu kata Syekh wa qawluhu fihi tadi sudah disebutkan ai fi sahih Bukhari. An Abi Hurairah fismihi, terkait nama beliau, ukhtulifa fismihi, diperselisihkan nama beliau. Wa sahhaha Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan annasmahu Abdurrahman ibn Sakhar. Ya, kama rawahu Al-Hakim. Ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak dari Abu Hurairah, yang menyatakan sendiri, kanasmi fil jahiliyah Abdus Syams ibnu Sakhr. Namaku dulu Abdus Syams ibnu Sakhr pada masa jahiliyah. Fasummi itu fil Islam Abdullah, Abdurrahman. Ya, namun ketika aku sudah Islam, aku dinamai dengan Abdurrahman, Abdurrahman ibnu Sakhr. Nah, ini boleh ganti nama. Kalau dulu nama pada masa belum mengenal Islam, namanya itu buruk. Nah, diganti nama. Ya, diganti nama. Walaupun namanya itu masih ada di administrasi KTP segala macam, KK segala macam. Tapi ya, dia memperkenalkan nama dia, jangan lagi nama-nama yang buruk. Ya, nama-nama yang buruk. Apalagi ini Abdul Syams. Juga ada pernyataan para ulama, Abu Hurairah nama aslinya memang Abu Hurairah. Ya, nama aslinya memang Abu Hurairah. Ya, ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil. Nah, wa Dausi, beliau dari suku Daus. Ya. Suku Daus yang terkenal min fadala as-sahabah, dari sahabat yang memiliki keutamaan. Wa huffadhin, dan di antara huffad, para penghafal sahabat, penghafal hadis. wa hafidha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma hafidahu ghairuhu. Dan beliau menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Ya, lebih daripada selain beliau. Ya, mata sanata 70 au 80 au 90 au 50. Beliau wafat ya pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Wa huwa bunu 80 au 70 sanatan. Ya, beliau berumur 78 tahun. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai wafatnya beliau. Baik. Wa qauluhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, Rasulullah sallallahu berdiri dalam Sahih Bukhari. Ini dari riwayat Ibnu Abbas, sa'ida Rasulullah sallallahu ala Safa. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Safa temannya Marwah. Nah, di sisi Ka'bah. Wa qauluhu hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, yaitu ketika Allah turunkan ayat kepada beliau dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kalau disebut asyirah, asyiratul rajul, asyirahnya seseorang, itu adalah hum banu abih. Itu adalah berarti anak-anak bapaknya. Ya. Anak-anak bapaknya. Anak keturunan orang tuanya. Al adnauna au qabilatuhu. Ya, anak-anak bapaknya yang paling dekat atau qabilahnya. Li annahum ahaqqun nasi bi birrika wa ihsanika ad-dini wa dunyawi. Karena mereka itulah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan ihsan, ya, juga kebajikan dari Anda dalam masalah dini wa dunyawi. Dalam masalah dunia dan agama. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Ya, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa qad amara Allah ta'ala aidan bin nadarati al-amati. Dan Allah juga memerintahkan untuk memberikan peringatan secara umum. Kama qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, agar kalian memberi peringatan, agar engkau memberi peringatan pada ya kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa anzirin nasa yauma ya'tihim al-'adzab. Dan berilah peringatan ya kepada manusia. Ya, pada hari di mana akan azab akan datang pada mereka. Sampai sini ya. Nah, fadal Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu taala qauluhu ya ma'syaru quraisyin al ma'syaru al jama'atu. Qauluhu aw kalimatan nahwaha huwa binasbi kalimatin atfan ala ma qablahu. Qauluhu istaru dapat enggak kelihatan. Qulu istaru anfusakum ai bi tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah wa ta'atuhu wa ta'atihi fi ma amarahu amara bihi wal intaha'u wal intaha'i intiha wal intihai ammanaha anhu fa inna dzalika walladhi yunji min azabillahi lal i'timada alal ansabi wal ahsabi fa inna dhalika ghairu nafi'in inda rabbil arbabi. Qauluhu la uhni ankum minallahi shay'a fihi hujjatun ala man ta'allaqa alal anbiya'i wasolihina wa rahiba ilaihim liyashfuna liyashfa'u lahu wa yanfa'uhu aw yadfa'u anhu fa inna dhalika huwa syirku alladhi harramahu Allahu ta'ala wa qawma nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Nabiyuh maf'ul dari aqama. Wa qama nabiyahu sallallahu. Apa qama, Pak? Ya, di antum aqama apa? Aqama berarti dia mutaaddi. Ya, maka nabiyahu maf'ul bih. Wa aqama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil inzari anhu kama akhbara ta'ala 'anil musyrikina fi qoulihi walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa haula'i syufa'auna 'indallahi fa atallahu dzalika wa nazzahu nafsahu 'an hadzal syirki wa sayati taqriru hadzal maqama hal akan musyar ilaih badal dari hadza hadanya mudafun ilaih amudaf dari takrir wa sayati taqriru hadzal maqami insyaallahu taala wa fi sahihil bukhari ya bani abda manafin ya bani abdi manafin la uhni ankum minallahi syai'a qauluhu ya abas ibn abdul muttalibi binasbibni wa yajuzu fi abbas ar-raf'i ar-raf'u fi abbas ar-raf'u wa nasbu wa kadza fi qaulihi ya sofiyatu ammat rasulillah wa ya fatimatu binta muhammadin qauluhu salini min mali ma syi'ti bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji min adzabillahi illal imana Itu kan mustasna mufarraq ala hasabil awamil. La yunji. Ini fa'il dari yunji kan belum ada, Pak. Berarti imanu ya. Berarti dia fa'il itu. Mustasna mufarraq ala hasabil awamil. Amilnya menuntut si iman ini menjadi fa'il dari yunji. Yunji. Annahu la yunji min azabillahi illal imanu. Wal amalu salihu. Taib, hasbuk. Cukup. Barakallahu fiik Pak Ahmad. Ya. Sampai mana tadi Pak Ahmad bacanya? Dari qauluhu ya ma'syaral Quraisy. Ya ma'syaral Quraisy. Nah. Ya. Ya ma'syaral Quraisy. Al ma'syaru al jama'atu. Wahai jamaah Quraisy gitu kan. Wa qauluhu kalimatan nahwah. Kata Abu Hurairah kan qama Rasulullah sallallahu alaihi hina anzalallahu alaihi wa anzir ashirataka alaqrabin qala ya ma'syara quraisyin au kalimatan nahwaha atau kalimat yang sejenisnya kalimatan huwa binasbi kalimah atfan ala ma qabla ya dengan dinasab kalimatan sebagai atof dari kalimat sebelumnya berarti kalimat sebelumnya ma'tuf alaihnya mansub. Mana mansubnya ini? Ma'tuf alaihnya ini mana Abu Aqilah? Yang mana Abu Aqilah? Kalimatan nahwaha. Ma'tuf alaihnya yang mana Abu Aqilah? Ayo, yang mana Abu Aqilah? Ini kan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid ini, ya. Kan Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha. Ini ucapan Abu Hurairah di i'rab oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid kalimatan sebagai ma'tuf. Ini kan mansub binasbi kalimatan atfan ala maqablah atop sebagai sebelumnya. Nah, sekarang ma'tuf alaihnya mana nih Abu Aqilah yang mansub? Hah? Yang mana munada? Ya ma'syara. Nah, perhatikan ya. Bukan. Jadi kan qala. Kan Rasul SAW bersabda qala. Ucapan Rasul apa? Ya ma'syara Quraisy. Itu namanya maqul bil qaul. Maqul bil qaul. Maqul bil qaul fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Misalnya begini, Syekh Marwan mengatakan qala Syekh Marwan. Ya, inna Zaidan yadribu Amran. Qala Syekh Marwan, inna Zaidan yadribu Amran. Ucapannya Syekh Marwan apa? inna zaidan yadribu amran, itu namanya makul bil qaul. Nah, kalangan mu'arribun meng-i'rab makul bil qaul itu lahu mahal minal i'rab. Lahu mahal minal i'rab. Mahul i'rab, apa i'rabnya kalau begitu? Hah? Fi mahali nasbin. Apa mahalnya? Fi mahali nasbin. Jadi ya ma'syara Quraisyin, itu fi mahali nasbin, makul bil qaul. Karena Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wahai ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwah, atau kalimat yang semisalnya. Nah, paham sini enggak? Maksudnya ke? Hah? Ke jadi kalau ngomong ma'tufnya itu ke kalimat, ya ma'syara Quraisy, mahalnya. Oh, ke kalimatnya. Iya. Ke kalimatnya. Apa yang diucapkan, makul bil qaul, namanya apa yang diucapkan. Kalau bahasa kita, apa yang diucapin gitu, apa yang diomongin. Nah, nanti ke sini, Pak Yudi. Nah. Oh, ada Syekh Suheri ya, masya Allah. Baru datang nggak kelihatan. Jaketnya macan gitu lagi, masya Allah. Ya, mana lagi tadi? Wa qauluhu ishtaru anfusakum. Nah, ini kan ishtaru anfusakum kalau kita artikan letterlock apa? Belilah diri kalian. Ah, belilah diri kalian. Artinya tebus diri kalian. Bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu, dan memurnikan ibadah hanya kepadanya semata. La syarika lahu wa taatihi fima amara bih, yang tiada sekutu baginya dan mentaatinya dari apa-apa yang ia perintahkan. Wal intiha, intiha pahamat masdarnya ya, intiha amma naha anhu, dan berhenti dari apa-apa yang ia larang. Fa inna dalika huwa alladhi yunji min adabillah, karena yang demikian itulah yang menyelamatkan dari adab Allah. La al-i'timada 'alal asbab al-ahsab, ya, tidak hanya i'timad, ya, tidak hanya bersandar, ya, bergantung pada garis keturunan, ya, garis keturunan atau ahsab atau kedudukan. Fa inna dzalika ghairu nafi'in 'inda rabbil arbab. Arbabi, karena yang demikian itu enggak bermanfaat. Ya. Enggak bermanfaat, enggak berguna di hadapan Rabb, Sang Pencipta. Wa qauluhu la ugni ankum minallahi syai'a. Ya, kan la ugni itu aku tidak berguna bagimu gitu ya. Sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah, sedikit pun. Ya, ini kalau kita baca di syuruhat yang lainnya itu maknanya aku tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun begitu. Fihi hujjatun 'ala man ta'allaqa 'alal anbiya'i was salihin. Nah, fihi hujjatun, hujjatun 'ala. Kalau hujjatun 'ala berarti maknanya apa? Mengkonter, membantah, bukan hujjatun lahu. Kalau hujjatun lahu kan membela ya. Nah, berarti dalam dalam hadis ini berarti hujjatun, terdapat hujjah ya untuk membantah ala man ta'allaqa 'alal anbiya, kepada orang yang bergantung kepada para nabi ya wassalihin, dan orang-orang saleh ya, keturunan nabi Fatimah ya, kemudian ahlul bait Abbas, Sofiyah, itu kan ahlul bait semua. Diterangkan oleh para ulama, mereka itu hanya punya fadl, keutamaan di dunia, nggak punya keutamaan di akhirat atau keutamaan syariat ya, nggak ada taksis gitu ya. Kalau ahlul bait dosanya berkurang, nggak dapat ini, nggak ada, cuma punya keutamaan di dunia. Keutamaan apaan? Keutamaan manzilah mahabbah, kedudukan kecintaan ya. Nah, kaum mukminin, di mana inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai sahabat, mencintai ummul mukminin, dan mencintai ahlul bait. Ya, ini di buku-buku akidah disebutin. Ya. Maka mereka mencintai sahabat, mencintai ummul mukminin, ya, ummahatul mukminin semua. Kalau ummul satu aja kan, istri Nabi kan banyak. Makanya istrinya Syekh Marwan. Ya. Ah, itu kan. Ya. mencintai ummahatul mukminin dan menghormatinya dan mencintai menghormati ahlul bait. Ya. Jadi ahlul bait punya porsi kecintaan yang lebih besar dari kaum muslimin, melebihi kecintaan kaum muslimin kepada yang lainnya. Ya. Ahlul bait yang mana nih? Yang namanya ahlul bait keluarga Nabi yang muslim. Abu Lahab paman Nabi bukan ahlul bait. Ya, ahlun nar. Abu Lahab. Ya. Walaupun Abu Lahab udah paman Nabi, kemudian besan Nabi, ya, dia bukan ahlul bait. Nah, mantan besan tepatnya. Ya. Terus gimana dengan ahlul bait yang ada di Indonesia, para habaib, habib-habib minal habaib? Ya, gimana tuh? Ya, kalau dia muslim, ya dia ahlul bait. Wala kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada dia, ya, sesuai dengan enam ala, itu sesuai dengan apa? Ala qadri muwafaqatihim, muwafaqatihim sesuai dengan selarasnya mereka, kecocokan mereka dengan syariat Allah. Ya. Tambah selaras enggak ya? Nah, nah. Jadi kalau mereka ahlul bait ternyata ahlul bid'ah, ya, sufi yang enggak sampai kafir, ya, bukan gulatnya. Ya udah. Kecintaan kita kepada ahlul bait, ya, kecintaan kita kepada dia dari aspek dia adalah ahlul bait itu minim dibanding dengan ahlul bait yang di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, as-sabat ala sunnah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Terus ada pertanyaan lagi nih, Syekh Marwan. Ya, Pak Munadi mungkin nanya nih sama Pak Ujang. Itu tahu dari mana? Bisa aja dia ngaku-ngaku gitu kan. Nah, sekarang kan ada namanya organisasi ahlul bait itu apa sih? Robitoh Alawiyah itu ya, yang sudah tercatat. Jadi yang ngaku-ngaku juga udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa. Nah sekarang yang tercatat di Robitoh Alawiyah itu sudah dicatat oleh tim pendeteksi nasab yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ya sudah, kita akui di ahlul bait. Ingat, yang dia muslim, bukan kuburiun, ya. Nah, kita nggak bisa bilang, oh dia ngaku-ngaku. Sekarang antum punya ilmunya nggak tentang nasab, sehingga antum bisa membantah, gitu. Habib Kribo mau murtad pak, lu bukan ahlul bait, ahlul kufur, ya. Ini bukan berada di barisan kaum muslimin. Ya, dia memang basicnya Syiah, liberal juga, udah kholas nih mah. Ini kholas sudah, kecuali dia tobat pada Allah. Nah, kita nggak bisa mengingkari ya, kan juga ada nih sebagian teman bahkan ustaz mengingkari. Mana buktinya dia ahlul bait? Ya, sekarang dia udah punya bukti. Sekarang antum mengingkari, ya, udah al bayinat, mustada bayinat, alal mudda'i. Bagi si penuduh mesti ada bukti. Gak bisa cuman koar-koar doang. Mesti ada bukti. Ilmu nasab. Gak punya ilmu, ya. Al-bayyinat al-mudda'i ini kan tuh bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuduh. Dalam menuduh ada bimbingan Rasul, ada sunnah Rasul. Apa? Bayyinatnya mana? Mana bayyinat? Buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhan kalian? Enggak punya. Ya udah. Tetapkan aja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syekh Ali Rabithah Alawiyah. Ya. Paham enggak sini? Nah, jangan mikir kok keturunan Nabi banyak banget di Indonesia, berarti kita juga enggak tahu sejarah. Ya, keturunan Hasan itu banyak yang bertransmigran ke negeri Yaman dulu. Ya, di Yaman mereka bertransmigran ke Indonesia. Dan disitulah ya banyak beredarnya ahlul bait di Indonesia. Jangan pernah pikir, oh tiba-tiba masa di ada di Kuitang, masa ada di Tebet, masa ada di Empang, masa ada di masa-masa. Apa Pak? Hah? Pak, ya Ahlul Bait bukan penentuannya keturunan laki-laki. Ahlul Bait itu adalah semua keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Imam Syafi'i enggak berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam masalah kakek, dalam masalah itu. Beliau bukan keturunan Rasulullah, tapi berjumpa di kakek beliau, ya, dengan kakeknya Rasulullah. Jadi enggak ada urusan Rasulullah. Memangnya kita, kalau kita nih anaknya Syekh Abdul Majid Fikri, nanti kalau anaknya Syekh Marwan yang cewek, terus cucunya Syekh Marwan dan yang cewek, bukan Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait dari Rasulullah penentuannya oleh ulama, bukan itu. Semua anak cucu Bani Hashim, Bani Muttalib, itu yang Muslim Ahlul Bait, nggak ada urusan sama anak laki-laki, gitu. Nih Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait dari sisi siapa? Bani Muttalib, Bani Hashim. Ya, dia anaknya Abu Thalib, Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib. Nah, nggak ada urusannya sama ada anak laki-laki. Saya pernah dengar seorang ustadz membantah kayak gitu, membantah Habib-Habib di Indonesia dengan dikatakan keturunan Rasulullah sudah terputus. Itu, aduh, jahil. Ya, para ulama nggak ada yang nyebut kayak begitu. Nggak ada urusannya sama yang laki-laki. Aduh, ini ustadz ya. Kalau kayak kita mungkin berpikir seperti itu, mungkin iya juga ya, kan anaknya laki-laki. Ini ustadz yang dia nyampein di umum, begitu. Di kitab-kitab ulama udah dijelasin siapa itu Ahlul Bait. Kalau kita mungkin berpikirnya sederhana. Nah, jadi nggak ada urusan begitu, Pak. Paham ya? Ketemu di kakek ya? Hah? Oh, iya. Semua anak-anak Abbas Ahlul Bait. Walaupun Abbas bukan anaknya Rasulullah SAW. Semua anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu-cucunya Ahlul Bait. Kita enggak ngurusin dari Fatimahnya, dari Alinya bahkan. Nah, paham enggak sini? Nah, Ahlul Bait semua. Semua Ahlul Bait. Apalagi anaknya Fatimah, jelas ada darah Rasulullah SAW. Begitu kan? Antum ada darah enggak dari kakek antum yang bapak ibu antum? Ada. Ya enggak? Ini kan ibu antum punya bapak kan? Ada darah enggak? Masa yang enggak ada gitu. Murni 100% bapak antum sama kakek itu secara nasab, iya. Secara nasab bin. Tapi ada darah di situ. Nah. Oh, darah beliau Prabu Sriwangi. Itu usulnya. Ah, iya. Pak Munadi Prabu Siliwangi juga bukan? Oh, musuhnya dari Arya Kamandanu. Nah. Syekh Marwan tuh keturunan Mantili. Mas Bambang. Ya. Nah, kalau Akila baru dari keturunannya Aten Bangun. Oh, dia kafir ya, Ben Bangun ya. Iya, alhamdulillah. Mana lagi lanjut? La ughni ankum minallahi syai'a. Ini udah ya. Wa hujjatun ala man ta'ala qala al anbiya wa salihin wa raqiba ilaihim. Ya. Ya, dan berharap kepada mereka. Liyasfa'ulah, agar memberi syafaat untuknya. Wa yanfa'uhu, dan memberi manfaat untuknya. Au yadfa'u anhu, yadfa'u anhu, atau dapat membelanya, mencegah mudarat datang kepadanya. Fa inna dzalika huwa syirku, karena itu adalah kesyirikan. Alladzi haramallahu ta'ala, yang Allah haramkan. Ya. Wa aqama nabiyyah bil indar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala aqama nabiyyah, amara nabiyyah. Aqama bermakna apa? Amara. Allah memerintahkan nabinya SAW bil indar untuk memberi peringatan anhu terkait hal ini, ya. Kama akhbara ta'ala anil musyrikin fi qouli, sebagaimana yang Allah kabarkan ya tentang atau mengenai kaum musyrikin dalam firman-Nya, wal ladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil, menjadikan wali-wali selain Allah mengambil pelindung selain Allah, mereka menyatakan kami enggak beribadah kepada mereka melainkan agar ya wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau yang mereka katakan haula'i syafa'una indallah, mereka adalah wali-wali ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Wa aqoma ma'tu ke harama ya tadi ya. Apa? Wa aqoma itu ma'tu ke harama hudli ya. Mana? Makanya. Iya, enggak Pak. Wawnya waw ibtidaiyah. Oh. Waw ibtidaiyah. Udah selesai itu. Haramallah taala. Udah selesai. Ya. Ya. Udah selesai. Karena haramallah taala itu la mahala la minal irab, karena dia jumlah silah mausul. Ya, silah mausul la mahala la minal irab. Ya, jadi wawnya waw ibtidaiyah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Saya mau tanya sedikit nih ke siapa ya? Ke Pak Suheri dah, Pak. Pak Suheri, ini kan kemusyrikin mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya, kan Allah jelaskan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Ya, dan mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka. Dan mereka mengatakan ini wali-wali yang mereka ibadah ini adalah juru pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Lah sementara sesuai kan di juz 30 Allah berfirman tentang hari kiamat tuh. Kenapa? Karena kata mufassirun musyrikin Quraisy kebanyakan mereka mengingkari hari kiamat, hari akhirat. Maka turunkan amma yatasaalun aninabail azim alladzina hum fihi mukhtalifun. Ya enggak? Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, alqari'ah malqari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Nah ini katanya di Al-Qur'an di surah-surah Makkiyah di juz 30 musyrikin mengingkari hari kiamat, hari akhir. Lah di sini kok argumentasinya musyrikin ketika mereka beribadah pada selain Allah, wali-wali, katanya wali-wali ini juru pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Maksudnya gimana itu, Pak Suheri? Paham enggak pertanyaan? Ah, apa Pak Suheri? Pak Yanis. Saya pernah terangin. Ada di kajian kita di sini Al-Qaidul Arba, Qaidul Arba syarah Syekh Shalih Al-Syekh kalau mantu masih ingat. Kita kan udah selesai. Syarah Qaidul Arba, sebelum syarah usul salasah Syekh Shalih Al-Syekh, syarah Qaidul Arba, sebelum Fathul Majid ini. Siapa yang ingat? Ah, saya Bambang. Ah, saya Marwan. Pak Ahmad. Saya Abdul Majid. Hah? Lupa apa? Pertanyaannya. Waduh, panjang ini kalau diulang pertanyaannya. Ini kan musyrikin mengatakan sembahan-sembahan yang mereka sembah, wali-wali itu sebagai juru pemberi syafaat mereka. Haula'i syufa'auna indallah. Lah, musyrikin Quraisy itu mengingkari hari kiamat. Nah terus juru pemberi syafaat apaan hari kiamat itu mereka ingkari kan begitu. Pertanyaannya gimana yang ngejelasin hal ini? Ah antum, Sayyidi, hah? Belum tahu. Ayo nih, Abu Naufal. Lagi jalan hadir tuh. Itu perantara ayat yang lain. Mana buduh mila liqaribuna ila Allahi zulfan. Ini ayat yang ini kan? Surah Yunus. Kan ada dua argumentasi musyrikin Quraisy menyembah wali-wali. Salah satunya sebagai perantara antara hubungan mereka dengan Allah supaya semakin dekat. Yang kedua, satu lagi apa? Memberikan syafaat di sisi Allah. Nah, al-jawab, jawabannya apa? Musyrikin Quraisy benar, banyak mengingkari hari kiamat. Makanya surah juz 30 itu surah Makkiyah. Kenapa? Karena mereka mengingkari hari kiamat. Nah itu syafaat di sisi Allah, sisi apa? Di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Mereka jadi, kata para ulama ahli tafsir, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Qaidul Arba, ya. Mereka mengingkari hari kiamat. Namun mereka mengatakan wali-wali yang mereka sembah sebagai juru pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah, syafaat di dunia. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Supaya dilancarkan urusan dunia mereka oleh Allah. dengan nanti ada juru pemberi syafaat, wali-wali yang mereka berikan ibadah. Kalau bahasanya ada kelak ya. Iya, kelak. Kalau kelak kan identik kepada. Yang mana yang kelak? Ini haulah sebabnya belum kelak. Enggak ada, insya Allah di sisi Allah. Enggak ada harfu tanfis. Enggak ada harfu taswif. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Fa abtalallahu dzalika wa nazzaha nafsah, maka Allah membatalkan hal tersebut dan mensucikan dirinya. Ya, an hadza syirki, dari kesyirikan ini, wa sayati taqriru hadzal maqami insyaallah taala. Dan akan datang nanti penetapan hal ini insyaallah. Wa fi sahih al-Bukhari ya bani Abdi Manafin la ugni ankum minallahi syai'a. Dalam sahih Bukhari disebutkan, kata Nabi, wahai bani Abdi Manaf, ini juga Ahlul Bait. Ya, la ugni ankum minallahi syai'a, aku enggak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, ya. Ibna binasbi ibni, dengan dinasabkan ibni. Ya. Dinasabkan ibni. Ibna, karena dia sebagai badal dari apa? Dari Abbas. Abbas ini kan munada mufrad alam. Ya. Mabni ala dom fi mali nasbin. Nah. Baik. Wa yajuz fi Abbas ar-raf'u wan nasbu. Ya. Boleh juga dibaca ya Abbasa begitu. Wa kada fi qawlihi ya Safiyatu ammata Rasulillah ya Fatimatu, sama i'rabnya kadi. Wa qawluhu salini min mali ma syi'ti. Bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji min adzabillahi illa al-iman wal amal salih. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa enggak ada yang menyelamatkan dari adab Allah kecuali iman dan amal soleh, bukan kekerabatan dengan beliau. Ya, hanya iman dan amal soleh. Kekerabatan dengan beliau enggak berlaku. Abu Talib, Abu Lahab, kerabat beliau. Ya, enggak berlaku. Paman beliau, apa kakek beliau bahkan. Ya, bahkan bapak beliau, ibu beliau. Ah, barakallahu fiik. Baik, terus lanjut sini. Wafihi. Ah, mana sih Bang? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan kan? Satu jam. Qala rahimallahu. Yusuf baru datang kan. Ta'ala. Terus lanjut. Wa fihi annahu la yajuzu an yus'alal 'abdu an yus'alal 'abdu illa ma yaqdiru alayhi min umuri dunya wa amma rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nari wa nahwi dhalika min kulli ma la yaqdiru alayhi ila Allah fala yajuzu an yutlaba illa minhu fa inna ma indallahi la illa minhu ta'ala. Ada ta'alanya kan? Enggak ada. Tambahin tuh biar penting tuh. Fa inna ma indallahu ta'ala la yunalu illa bi tajridil tauhidi wal ikhlasi lahu bima syara'ahu wa radiyahu li ibadihi an yataqarrabu ilaihi bihi. Fa idza kana la yanfa'u ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa dhalika fa ghayruhum aula wa ukhra wa akhra sim tabdil. Wa fi kisati ammihi Abi Talibin Mu'tabarun. Fangdur ila waqi'i min kasirin minan nasi minal iltijai ilal amwati wattawajjuhi ilaihim waraghabati birraghabat. Ada baknya enggak? Oh iya, firaghabati waruhbati rahabat waruhabati wahum ajizuna la yamlikuna la anfusahum li anfusihim darran wali walan naf'an fadlan an ghairihim yatabayyanu laka annahum laisu ala syai'in innahu muttakhadu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yakhsabuna annahum muhtadun atharu lahum syaitanu asyirku asyirka asyirka fi qalbi syaitan fi qalbi mahabbati salihin fi qalbi mahabbati salihina wa kullu salihin yabra'u yabra'u ilallahi min hadha syirki fi dunya wa yawma وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ أَشْهَادُ فَعِلْ دَرِ يَقُومُ Oh iya. Oh iya. Ya, ini dulu. Barakallahu fiik, Syekh Marwan. Ya. وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُزْ أَيُسْأَلَى الْأَبْدُ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُرِ الدُّنْيَا. Ya. Maka dari sini atau dalam hadis ini, ya, maka boleh seorang hamba yus'al. Yus'alah, diminta. La yajus. Enggak boleh dari sini seorang hamba diminta ila ma yaqdiru alaihi min umurid dunya. Ya. Kecuali ya, apa-apa yang ia mampu dari urusan dunia. Amma rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan nar ya wal jannatu minan nar adapun ya rahmat ampunan surga dan selamatnya dari neraka wanahu dalik dan semisalnya azab kubur ya min kulli ma la yaqdiru alaihi illallah ya dari hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah ya kalau manusia boleh diminta dari hal-hal yang dia mampu urusan dunia. Ya. Fala yajuzu ayutlaba illa minhu ta'ala. Nah, yang kayak tadi ini semua, ampunan, rahmat, surga, selamat dari neraka, selamat dari azab kubur, hisab ringan dan segala macam, itu enggak boleh diminta kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Fa innama 'indallahi la yunalu illa bitajridit tauhid. Nah, kemudian kata beliau, ya. Karena apa yang ada di sisi Allah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah ampunan, ya tadi ampunan rahmat, selamatnya dari neraka masuk surga, la yunaru itu juga tidak bisa digapai, tidak bisa didapatkan illa bitajridi tauhid, kecuali dengan memurnikan tauhid, ya wal ikhlasi lahu dan memurnikan peribadatan padanya bima syara'ahu dengan apa yang ia syariatkan waradiyahu dan apa yang dia ridhoi ya li ibadihi kepada hamba-hambanya ayataqarrabu ilaihi bihi ya agar hamba-hambanya itu mendekatkan diri kepadanya. Nah ya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya fa in fa idza kana la yanfa'u ibnatah wa ammatah wa ammahu wa ammatah wa qarabatahu. Nah, apabila jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau enggak bisa memberikan manfaat untuk putri beliau sendiri, paman beliau, bibi beliau, kerabat beliau, illa dzalik kecuali hal tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan dan yang Allah ridhoi, wa ghairuhu maka selain mereka, selain paman Nabi, putri Nabi, bibi Nabi, selain kerabat Nabi, hum aula wa ahra. Ya. Ya lebih-lebih lagi mereka lebih utama lagi, lebih layak lagi untuk ya mendekatkan diri kepada Allah, memurnikan tauhid, mentaati Allah. Loh, orang putri Nabi aja enggak bisa Nabi selamatkan, ya apalagi kita gitu kan. Apalagi kita. Wa fi qissati ammihi Abi Thalib mu'tabarun. Nah, terkait kisah paman beliau Abu Thalib itu mu'tabar. Terdapat mu'tabar, hal-hal yang bisa diambil pelajaran. Mu'tabarun mubtada mu'akhar Syekh Marwan. Ya. Karena dia datang dalam bentuk nakira. Fanzur ilal waqi'. Kemudian lihatlah realita, kenyataan. Min katsiri minan nas, di banyak orang. Minal iltijai ilal amwati, yang hanya bersandar bertumbuh kepada orang yang telah mati. Watawajjuhu watawajjuhi ilaihim birraghabati warahabat. Ya, dan bertawajjuh menghadapkan diri kepada orang-orang yang telah mati dalam ibadah dengan penuh harap dan takut. Wahum ajizuna, sedangkan orang-orang yang telah mati ini ajizun, ya, mereka enggak mampu, lemah. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, mereka enggak punya manfaat mudarat untuk diri mereka sendiri. Maka ini selaras banget dengan bab, judul bab ini, bab ayusrikuna maya ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun. Apakah mereka musyrikin, ya, menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu yang enggak bisa mencipta, sedangkan yang disembah ini justru dicipta, kok bisa gitu? Fadlan an ghairihim, apalagi untuk diberikan kepada orang lain, kepada selain mereka. Mereka aja enggak punya manfaat mudarat, kok boro-boro memberikan manfaat, memberikan mudarat pada orang lain, gitu maksudnya. Kurang lebih paham enggak? Boro-boro bisa buat orang lain, buat sendiri aja nyelamatin diri enggak bisa. Ya, ya tabayyana laka bi annahum laisu 'ala syai'. Maka jelaslah di sini bagi Anda bahwasanya mereka ini, sembahan-sembahan ini, laisu 'ala syai'. Mereka itu enggak ada apa-apanya, bukan apa-apa. Innahum ittakhadhu syaitanu awliya'a min dunillah. Ya. Mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka merasa bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Adharalahum syaitanu asyirka. Maka setan menampakkan, ya, kepada mereka kesyirikan. Fi qalabis mahabbatis salihin, ya, itu apa namanya, di balik kecintaan kepada orang-orang soleh. Kan begitu tuh kuburiyun, kuburiyun ketika mereka dikecam kesyirikan mereka dengan ritual yang di situ adalah terkandung ibadah kepada para wali, sunan, habaib, orang-orang soleh yang di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pasti ada terselip argumennya. Ini cinta orang soleh, gitu. Cinta orang soleh. Nah, mencintai orang soleh punya keutamaan, bla bla bla bla bla. Jadi seakan-akan yang nggak melakukan seperti mereka nggak cinta terhadap orang soleh, itu kan ngaco. Allahu musta'an. Nah, mana lagi tadi? Ya, wa kullu salihin yabra'u ila Allah min hadza syirki fid dunya wa yauma yaqumul asyhadu. Dan setiap orang-orang saleh yang disembah akan berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah dari perbuatan syirik mereka di dunia dan di akhirat. Ya, yauma yaqumul asyhad, pada hari para saksi-saksi berdiri, maksudnya hari kiamat. Nah, fadhal baca berikut. Bismillah. Qala rahimallah, ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم Thumma akhbaru an syahadatihi anna syahadatahu di sini. An. Yang itu apa? An. An. Iya. An. Ain. Ah. Ya, terus. An syahadatihi alaihim maddata maqamihi fihim wa annahu ba'dal wafati latila'a lahu alaihim wa anna Allah azza wa jalla al-munfaridu ba'dal wafati bilitila'i alaihim faqala wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in qadir wa anta ala kulli shay'in shahid wa safahu subhanahu bi anna shahadatahu fauqa kulli shahadatin wa ammu intaha mulakhasan. Nah, wala raiba anna mahabbatas salihin innama tahsulu bi muwafaqatihim fid din. Yang enggak diragukan lagi mencintai orang saleh itu tahsulu, ya, itu didapatkan sikap mencintai orang saleh dengan menyesuaikan diri dengan mereka dalam agama. Wa mutaba'atihi mengikuti mereka fi ta'ati rabbil alamin dalam mentaati Allah rabbul alamin. La bitikhadihim anda dan min dunillah. Yuhibbunahum ka hubbillah, bukan dengan menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Ya. Dengan mencintai mereka seperti mencintai Allah isyrakan billah. Ya. Ya. Yaitu dalam bentuk menyekutukan Allah. Wa ibadatan li ghairillah, memberikan ibadah pada selain Allah. Wa adawatan lillahi wa rasulih wa salihina min ibadih. Ya. Dan memusuhi Allah, rasul-rasulnya dan orang-orang saleh. Dengan menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Kama qala ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ya, ketika Allah berfirman wahai Isa bin Maryam, a anta qultalin nas? Apakah engkau yang mengatakan pada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Qala kata Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa laka ma laisa li bihaqq. Kata Isa, maha suci engkau ya Allah, enggak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, ini dari sini kata para ulama diisbat sifat nafsun bagi Allah. Sifat nafsun. Ya, jiwa. Innaka allamul ghuyub. Ya, sesungguhnya engkau alam sikamu balagoh dari alim. Sangat-sangat mengetahui engkau ini. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya. Aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku untuk mengatakannya kepada mereka. Yaitu apa? Sebagaimana yang Allah firmankan pada para rasul. Ani ibudullah. Beribadalah kalian pada Allah. Rabbi wa rabbakum. Rabku dan Rabb kalian. Ya. Rabbakum apa ya Rabbnya Mas Yudi? Rabbakum. Kok pakai nasab itu Mas Yudi? Nah. Rabbakum. Ayo. Dia tabi dari Allah. Nah, sebagai tabi tepatnya apa? Kalau tabi itu kan ada empat ya, tawabi ya. Ataf, nah. Badal, naat, taukid. Yang mana dia? Badal. Badal apa? Badal untuk sempurna itu. Apa? Kulminkul. Badal kulminkul. Ahsan. Nah. Ma wa kuntu alaihim syahida. Ya, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Madum tu hayya, madum tu fihim, selama aku di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alaihim. Maka setelah engkau angkat aku, bukan wafatkan, angkat aku, maka engkaulah yang raqib mengawasi mereka. Apa irabnya ar-raqiba di sini Syekh Suheri? Ya. Antar raqiba. Raqiba, ar-raqiba apa irabnya ar-raqiba di sini Syekh Suheri? Antar raqiba. Ah. khabarkan aja. Hah? Khabarkan. Ahsanta. Antanya berarti irabnya apa? Cuma domir fasal doang. Domir fasal doang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Jawabnya kayak orang ini ya. Kayak kayak ngecilin. Ya gini doang nih pertanyaannya nih. Masya Allah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan kau adalah menyaksikan atas segala sesuatu. Ya. Qala al-Allamah Ibn al-Qayyim, kata Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fi hadil ayati ba'da kalamin sabaqa. Ya, terkait ayat ini dan ucapan yang sebelumnya, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, summa nafa ayyakuna qala lahum ghayra ma umira bih wa huwa mahdud tauhid. Ya. Ya. Ya, Ibn Qayyim ketika menafsirkan ayat ini setelah kalimat sebelumnya, kemudian Allah menyatakan bahwa Nabi Isa, Allah menafikan ayakuna qala lahum, bahwasanya Nabi Isa pernah mengatakan pada mereka ghayra ma umira bih, selain apa yang diperintahkan pada Nabi Isa. Apa yang Allah perintahkan pada Nabi Isa? Ubudullah rabbi wa rabbakum walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut wa huwa mahdut tauhid, yaitu tauhid yang murni. Maqultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku untuk mengatakan kepada mereka. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, beribadahlah kalian pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Summa akhbara, kalau dia ana, anna, kalau dia antum apa? An. Kemudian Allah, kemudian ya Allah mengabarkan ya anna syahadatah alaihim muddata muqamihi, bahwa syahadah Allah ya syahadatahu, syahadah lab domir haknya ini, haknya kembali ke mana? Isa apa Allah ini? Isa ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwasannya per, apa namanya, penyaksian Isa, kuntu alaihim syahidan madum tufihim, kan gitu tuh kata Isa. Nah, kesaksian Isa terhadap mereka muddata muqamihim, muqamihim fihim, itu selama masa keberadaan Isa di tengah-tengah mereka. Wa annahu ba'dal wafati, itu setelah wafat, maksudnya setelah diangkat. Karena Nabi Isa enggak wafat, masih hidup. Latila alahu alaihim. Ngam. Ya. Yang tidak ada lagi kesaksian terhadap mereka. Setelah itu Allah yang mengawasi mereka. Ya, wa anallahu azza wajal al-munfaridu ba'dal wafati bi ittila'i alaihi. Kemudian Allah lah yang bersendirian, yang esa setelah diangkatnya Nabi Isa dengan menguasai mereka. Qala wa kuntu 'alaihim syahidan madum tu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib 'alaihim. Engkaulah setelah aku diangkat, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, kau yang menyaksikan atas segala sesuatu. Wa wasafahu, dan Nabi Isa mensifati Allah Subhanahu wa taala bi anna syahadatahu fauqa kulli syahadatin wa ammu intaha mulakhasan, bahwa kesaksian Allah di atas segala bentuk kesaksian dan lebih umum lagi. Selesai, ini penjelasan dari Ibn Qayyim secara ringkas dari Madarijus Salikin. Nah, sesuai terakhir, bab ini terakhir ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu fa fi hadza bayanu annal musyrikina khalafu ma amarallahu bihi wa bihi rusulahu min tauhidihi alladhi huwa dinuhum alladhi ittafaqu alaihi wa da'au annasa ilaihi wa fariquhum fihi illa man amana, fa kaifa yuqalu liman dana bidinihim wa ata'uhum wa ata'ahum fima amaru bihi min ikhlasi li ibadati lillahi wahdah an innahu qad tanaqqasahum bi hadza tauhidi alladhi ata'a bihi rabbahu wattaba'a fihi rusuluhu wattaba'a fihi rusulahu alaihim assalamu wa nazzahu bihi rabbahu anis syirki alladhi hu nazzala bukan nazzala nazzaha nazzaha itu haknya itu lam fi'il nazzaha yunazzihu tanzihan kirain domir bukan domir nazzaha yunazzihu tanzihan wa nazzaha bihi rabbahu anisyirki alladhi huwa hatmun lirububiyati wa tanakusun lil ilahiyati wa su'u dhanni rabbil alamin bi rabbil alamin su'u dhannin berarti wa su'u dhannin bi rabbil alamin wal musyrikuna hum a'da'u ar-rusuli wa khusama'uhum fi dunya wal akhirah wa qad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli musyrikin wa yakfiru bihi wa yakfuru bihi wa yabghaduhu wa yabghidu salah mulu wa yabghiduhu wa yabghidu wa yabghiduhu wa yu'aduhu fi rabbihim wa ma'buduhum hah wa ma'bu iya budihim enggak nyambung banget maktubnya terus qul falillahil hujjatul balighatu falau syaa lahadakum ajmain nah ya qultu aku katakan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan wa fi hadza bayanu dalam hal ini terkandung penjelasan annal musyrikina bahwasanya kaum musyrikin khalafu ma amarallahu bihi rusulah bahwa musyrikin menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah ya kepada para rasulnya ya min tauhidihi berupa mentauhidkan Allah alladhi huwa dinuhum yang merupakan ini adalah agama mereka agama para rasul alladhi ittafaqu alaihi yang rasul ini bersepakat di atasnya Al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu. Agama mereka satu. Wa da'au annasa ilaihi yang mereka mendakwahkan manusia kepadanya, kepada tauhid. Wa faraquhum fihi illa man amana. Dan mereka para umat ya, para umat ini musyrikin. Umat itu ada dua umat tuh dakwah umah ijabah. Kalau sebutin umat dakwah umah ijabah. La yasma'u bi yahudiyun wala la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun ya wala nasraniyun. Ya, summa la yu'minu bi walladhi ji'tu bih ila kana min ashabin nar. Jadi Yahudi Nasrani juga umat Nabi. Tapi umat dakwah. Nah, tapi kalau ummah ijabah kaum muslimin. Antum umat Nabi. Ya. Mana lagi tadi? Wafa ini ya. Maka yang mereka umat ini musyrikin menyelisih para rasul terkait apa yang Allah perintahkan pada rasul ini yaitu berupa dakwah tauhid illa man amanah kecuali yang beriman pada rasul. Ya. Fa kaifa yuqali man da nabi dinihim wa ata'ahum fima amaru bihi min ikhlasil ibadati wahdah. Maka bagaimana mungkin dikatakan pada orang yang taat menjalankan syariat nabi mentaati mereka, mentaati nabi fima amaru bihi ya, dalam dengan melaksanakan apa yang mereka para nabi perintahkan yaitu berupa mengikhlaskan peribadatan pada Allah semata, innahu qad tanaqqasahum bihadzal tauhid, ya, bahwa mereka umat Nabi ini merendahkan para nabi dengan prinsip tauhid, alladzi ata'a bihi rabbah, ya. Kan kita dituduh merendahkan nabi karena tidak mau beribadah pada nabi gitu. Nah, gimana coba ceritanya? Yang di situ dia mentaati Rabb-nya, wattaba fihi rusulah, dan mengikuti rasulnya alaihim assalam, wa nazzaha bihi rabbah anis syirki, dan mensucikan Rabb-nya dari kesyirikan, alladzi huwa hadmun li rububiyyatihi. Ya. Nah. Ya. Yang itu berarti kalau menyekutukan Allah, ya, mensucikan Rabb-nya dari berbuat syirik, yang itu berarti hatmun, merampas hak rububiyah Allah, wa tanaqqusun li ilahiyatih, dan merendahkan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan yang ada pada Allah, wa su'i dhannin bi rabbil alamin, dan ini termasuk buruk sangka kepada Allah rabbul alamin. Wal musyrikuna hum a'da'ur rusuli, yang kaum musyrikin mereka lah musuh-musuh para rasul, wa khusama'uhum, dan lawan mereka, ya, lawan, khusama, musuhnya para rasul, ya, fid dunya wal akhirat, dunia akhirat, qad syara'u li atba'ihim ayatabarra'u min kulli syirkin, ya. Ternyata para rasul ini, ya, telah mencariatkan agar mereka mengikuti para rasul, dan agar mereka berlepas diri dari min kulli musyrikin, dari semua musyrik, dari semua kaum musyrikin, wayak furbih, dan mengingkari kesyirikan, ya, wayubghiduhu, membencinya, wayu'aduhu, memusuhinya, fi rabbihim wa ma'budihim, ya, demi Rabb-nya dan sembahannya. Qul falillahil hujjatul baligh, katakanlah Allah lah yang mempunyai hujah yang paling kuat. Falau syaa lahadakum ajmain, seandainya Allah kehendaki, Allah akan berikan hidayah, ya, kepada semuanya. Ah, selesai bab ini. Nanti kita masuk ke bab qulillahi ta'ala hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu alhaq. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.